Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena beberapa kali saya streaming kemudian bermasalah streamingnya karena koneksinya buruk, jadi mulai video ini mungkin tidak lagi streaming ya, tapi rekaman. Bismillahirrahmanirrahim. Di streaming sebelumnya terputus di pembahasan alif ya, alif yang menjadi alamat rofa. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi fit tasniyati ya. Fatakunu alamatan lirafi fit tasniyati, atau gimana saya lupa. Fit tasniyatil asma'i khosotan. Jadi alif menjadi alamat irab rafa itu hanya bertempat di isim tasniyah saja. Alif itu terkadang terlihat seperti ja'a zaidani, ini alifnya terlihat ya. Terkadang tidak terlihat muqaddarah seperti ja'a Abdullah. Ini fathah ya. Ja'a Abdullah. Abdullah ini isim tasniyah. Ini tidak mufrad isim tasniyah. Karena Abdullah ini adalah fa'il yang dibaca rafa menggunakan alif yang dibuang. Jadi alifnya dibuang karena bertemunya dua sukun. Dan abda ini menjadi mudhaf, lafadz Allah menjadi mudhaf ilaih. Dan pembuangan alif yang dikarenakan sebab ya, pembuangan alif yang dikarenakan sebab itu seperti alif yang tidak dibuang. Jadi selama alif itu pembuangannya ada sebab, maka hukumnya sama seperti alif yang tidak dibuang. Mengapa dikata Abdullah ini tanda i'rabnya adalah alif yang dibuang? Karena aslinya ini aslinya Abdullah. Li'anna aslahu abdani lillah. Ini salah ya. Ini mestinya abdani lillah. Ini lam ini. Ada huruf lamnya. Abdani lillah, dua hamba milik Allah. Fahudifat an-nunu lil idhofah. Jadi nunnya ini dibuang. Nunnya dibuang. Walamu li tahfif, lam huruf jar ini dibuang. Fasara Abdullah, maka menjadi Abdullah. Ada alifnya ya, ada alif kemudian Allah. Faltaqa sakinani wahuma al-alifu walam. Jadi alif dan hamzah di al itu bertemu, ada dua huruf sukun yang bertemu. Fahudifal alifu lil tika isakinen, maka alif ini dibuang. Fasara Abdullah, maka jadilah lafad Abdullah. Kemudian ini coretannya belum hilang. Kemudian termasuk dari pembuangan alif yang dibuang adalah syair ini ya, syair ini. Laqad tafa Abdullahi biyal baita sab'an wa hajja minan nasul kiramul afadil. Ini Abdullah, ini salah harokat ya. Jadi kalau kita mengikuti penjelasan sebelumnya, ini adalah contoh dari alif tasniyah yang dikira-kirakan ya. Jadi dua hamba Allah, dua Abdullah tawaf bersamaku di Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi saya tawaf bersama dua Abdullah di Ka'bah 7 kali. Dan banyak orang yang banyak orang mulia yang melakukan haji bersamaku. I'rab di syair ini huruf lamnya ini adalah mautiah lil ghosam. Lam yang menunjukkan bahwa kata itu adalah isi dari ghosam. Qad ini huruf tahqiq ya. Qad huruf tahqiq. Tofa ini fi'il madhi. Kemudian abda ini fa'il yang dibaca rofa dan rofanya menggunakan alif yang dibuang ya. Jadi ini harokatnya juga salah, mestinya tidak ada alifnya ini. rafa'nya menggunakan alif yang dibuang karena ada bertemu dua sukun. Alif ini sebagai pengganti dari dhamma. Ya. Mengapa di i'rab? Mengapa alam tandanya alif? Karena isim tasninya. Jadi asli dari Abdullah sama seperti tadi, abdani lillah, ya, sama seperti tadi prosesnya. Nunnya dibuang karena idhofah, kemudian lamnya dibuang karena meringankan. Lalu jadilah kata Abdullah. Ini huruf dalnya dibaca fathah. Abdullah ini mestinya ada alifnya, ya. Abdullah. Lalu ada dua sukun yang bertemu, yaitu alif dan dua alif ini, ya. Alif di kata abda dan alif yang menjadi hamzah wasol. Maka alif di kata abda dibuang. Alif ini dibuang, maka menjadilah kata Abdullah. Kemudian i'rabnya lafad bi, bi al-baita, bi huruf ba'nya huruf jer, kemudian ya'nya mahalnya jer, jer majrur ini berhubungan dengan kata tofa. Jadi bi ini hubungannya dengan kata tofa. Kemudian wabi berhubungan dengan tofa. Kemudian albait ini menjadi maf'ul di kata tofa. Jadi tofa ini fi'il, maf'ulnya adalah bait. Sab'an menjadi tamyiz yang dibaca nasab dengan halamat fathah yang jelas di huruf akhirnya. Ini fathahnya, ini sab'an ini kan fathahnya jelas, ya. Wa hajja al-wawnya huruf ataf, dan hajja adalah fi'il yang diatufkan ke lafaz tofa. Jadi hajanya ini ma'tuf, tofanya ini ma'tuf alaih, yang mabni fathah. Minni, mina, ya, mina ini maf'ul bih. Jadi tadi bacanya mina tadi. Maf'ul bih yang dibaca nasab dengan fathah yang dikira-kirakan di huruf alif. Jadi mina ini kan huruf akhirnya berupa alif. Alif ini tidak bisa menerima harokat sehingga fathahnya tidak bisa terlihat. Sebab tidak bisa huruf alif diharokati. Wanas, kata anas ini menjadi fa'il yang dibaca rafa dengan dhammah yang jelas di akhirnya. Jadi anasu ini ada dhammahnya yang terlihat, ya. Jadi belum biasa coret-coret layar, jadi ya. Wal kiram sifat, kiram menjadi sifat di sifat dari kata anas yang dibaca rafa dengan dhammah yang jelas di akhirnya. Jadi kiram ini domah. Kemudian afadil ini sifat yang kedua dari kata anas yang juga dibaca rofa dengan domah yang jelas. Afadilu. Jadi saya kan sebenarnya streaming itu biar ada bisa interaksi dengan chat, bisa interaksi langsung. Kalau ngerekam seperti ini kan tidak bisa langsung, ya, walaupun juga bisa interaksi lewat komentar, tapi kan tidak langsung. Isim tasniyah, jadi alif menjadi alamat i'rab rafa bertempat di isim tasniyah. Tasniyah adalah masdar yang bermakna mufana, ya. Jadi mufana ini isim maf'ul, wazannya muf'alun, ya. Ini wazannya muf'alun. Jadi isim maf'ul tapi masdar, ya, mohon maaf, masdar tapi diartikan isim maf'ul, ya. Kemudian pengertian mufana, nah ini pengertian tasniah, ya. Ini pengertian tasniah. Tasniah itu apa? Setiap isim yang menggantikan dua lafad. Jadi ada dua kata yang digantikan oleh satu kata, itu namanya isim tasniyah. Dan tidak membutuhkan huruf dua kata yang diatofkan. Jadi dengan adanya isim tasniyah ini tidak membutuhkan dua kata yang diatofkan. Caranya bagaimana? Dengan menambahkan di akhirnya. Ini menambahkan apa? Menambahkan dengan tambahan di akhirnya. menambah apa ini? biasanya menambah ini menambah alif atau ya, ya alif kalau i'rabnya rofa dan ya kalau i'rabnya selain rofa, dan bisa dipisah dan juga bisa diatofkan, lafaz yang lain bisa diatofkan. Jadi setiap ising yang menggantikan dua kata ini mencakup tasniah secara hakiki seperti zaidani, amroni, atau mulhak ya. Mulhak ini tidak isim tasniah tetapi disamakan dengan isim tasniah. Contohnya samsani, komaroni. Ini faktanya kan, ini artinya kan matahari ya, dua matahari. Ini bukan isim tasniah karena tidak ada matahari dua, itu tidak ada. Kecuali di Kerasakti itu ada berapa, itu tujuh atau berapa. Komaroni ini juga tidak isim tasniah karena tidak ada bulan dua. Jadi ini namanya mulhak ya, namanya mulhak. Kemudian tambahan di akhirnya, isim tasniah itu akhirnya harus ditambah. Tambahan itu berupa alif dan nun kalau i'rabnya rofa. Tapi kalau selain rofa ya ya dan nun. Ini berarti kurang ya. Kemudian bisa dipisahkan. Ini mengecualikan kila, kilta, isnani, isnatani. Ya, ini keduanya ya. Keduanya laki-laki, keduanya perempuan. Dua untuk laki-laki, dua untuk perempuan. Empat kalimat ini terkecualikan dari isim tasniah karena tidak bisa dipisah. Kila itu tidak kulun dan kulun. Jadi tidak pernah didengar kulun dan tidak pernah didengar kiltun. Jadi alifnya ini bisa dihilangkan ya. Kalau zaidani itu kan alifnya bisa dihilangkan jadi zaidun. Amroni alifnya bisa dihilangkan jadi amrun. Kalau kila ini kan tidak bisa kilun. Kemudian kilta tidak bisa menjadi kiltun. Kemudian isim tasniah itu harus kalimat yang sama harus bisa diatofkan. Ini mengecualikan syamsani. Syamsani ini mulhak ya, karena tidak ada syamsun wa syamsun, tidak bisa. Syamsun itu kan cuma satu ya. Isim tasniah ini memiliki syarat, 8 syarat. Jadi karena ini tidak streaming, jadi ya durasinya saya pendekkan saja ya. Untuk di video setelahnya kita akan membahas syarat-syarat isim tasniah. Di video kali ini saya cukupkan dulu. Wallahu a'lamu bis-shawabi.